شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita lanjutkan kajian kita membaca daripada kitab Tarbiyatul Aulad fi Udhuwil Kitabi wa Sunnah. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala, al-aulad ni'matun minallah wa hibatun minhu. Anak merupakan nikmat dari Allah dan sekaligus merupakan karunia darinya. Nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Hibah. Hibah itu anugerah atau pemberian. Al-hibatu hiya al-atiyah bi ghairi 'iwad. Hibah itu artinya adalah pemberian dengan tanpa ada timbal balik, semata-mata anugerah. Harta berpindah dari seseorang ke orang lain itu dengan beberapa jalan, dengan cara jual beli, itu adalah perpindahan harta dengan timbal balik. Sedangkan hibah ini adalah perpindahan harta dengan timbal balik. Kalau itu bentuknya harta. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita anak tanpa ada timbal balik. Inilah yang disebut dengan anugerah. Allah taala menyatakan di dalam Al-Qur'an, "Lillahi mulkus samawati wal ardh." Yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha inatha wa yahabu liman yasha dhukur aw yuzawwiduhum dhukrana wa inatha wa yaj'alu man yasha aqima innahu alimun qadir. Hanya milik Allah lah kerajaan langit dan bumi, yakni segala sesuatu yang ada padanya di bawah kuasa Allah Azza wa Jal, di bawah kepemilikan Allah semuanya. Allah mencipta apa saja yang Dia mau, apa saja yang Dia suka. Yahabu liman yasha'u inatha. Allah karuniakan, Allah anugerahkan kepada siapa yang Dia kehendaki anak-anak perempuan. Didahulukan penyebutan anak perempuan sebagai bentuk penghormatan terhadap kaum Hawa, di mana pada masa tersebut kaum Hawa dilecehkan, dihinakan, direndahkan. Anak-anak perempuan tidak ada harganya. Pada saat air ini turun, anak-anak perempuan bisa lahir langsung dimasukkan ke dalam liang kubur, dipendam hidup-hidup. Maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan segala sesuatu itu milik Allah. Allah mencipta siapa saja yang Dia suka. Allah mencipta apa saja yang Dia mau. Di antaranya adalah mencipta makhluk-makhluk perempuan, anak-anak perempuan yang dibenci oleh orang-orang musyrikin pada waktu itu. Maka Allah Subhanahu wa taala nyatakan bahwa itu adalah hibah minallah. Itu adalah karunia. Itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib untuk disyukuri. Allah karuniakan anak-anak perempuan disebutkan yang pertama. Wa yahabu liman yasha'u dzukur. Dan Allah karuniakan pula bagi siapa saja yang dikehendaki anak-anak laki-laki. Kita melihat di antara kita di saat lahir bayi laki-laki, bayi perempuan, itu semua adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Semata. Seseorang tidak bisa inden di situ. Pesan. Ya Allah, saya pesan bayi saya laki-laki, bayi saya perempuan. Tidak bisa. Itu semata hanyalah hak Allah Subhanahu wa taala dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Au yuzawwijuhum dzukrana wa inatha. Atau Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan berpasangan untuk mereka anak laki-laki dan anak perempuan sekaligus. Wa yaj'alu may yasha'u 'aqima. Dan Allah jadikan siapa saja yang Dia kehendaki tidak berketurunan. Jadi keadaannya ada empat. Orang-orang yang diberi karunia dengan anak-anak perempuan, tidak punya laki-laki. Orang-orang yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala anak-anak laki semua. Lahir laki-laki. Lahir lagi laki-laki lagi. Sampai 5 laki-laki semua, sehingga ada istilah pendowo 5. Ada pula yang lahir 1. Semata wayang. Ada pula yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala anak-anak laki-laki dan perempuan sempurna. Dzukronan wa inatha. Tetapi juga ada yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan atim. Wanita yang tidak berketurunan. Dan tidak mesti wanita ya. Bisa juga penyebab daripada adamun nasl, tidak ada keturunan, itu dari apa istilahnya, dari sperma laki-laki. Memang laki-lakinya yang tidak subur, bukan dari istrinya, sehingga dia tidak berketurunan dengan itu. Innahu alimun qadir. Sungguhnya Dia maha mengetahui lagi maha kuasa. Dan ayat ini tentunya juga membantah akan orang-orang yang apa istilahnya, mereka menyerukan emansipasi. Allah Subhanahu wa taala bedakan di dalam Al-Qur'an. Ada anak laki-laki, ada anak perempuan. Dan di dalam Al-Qur'an juga Allah nyatakan walaisa dzakaru kal unsa. Anak laki-laki itu tidak sama dengan anak perempuan. Allah menciptakan segala sesuatu itu berpasang-pasangan untuk melengkapi, untuk saling mencukupi dan menyempurnakan. Dari fisik saja sudah berbeda. Bentuk fisiknya itu sudah berbeda. Susunan tubuhnya, anatominya sudah berbeda. Yang menunjukkan di sana hikmah yang besar dalam penciptaan mereka. Maka hanya orang-orang yang ingkar terhadap Allah Subhanahu wa taala, ya. Orang-orang yang lancang terhadap Allah Azza wa Jal, dan orang-orang kafir atau yang cenderung kepada orang-orang kafir. Orang-orang yang mengagungkan barat, yang kemudian meneriakkan emansipasi, kesamaan hak, derajat, martabat dalam arti yang seluas-luasnya. Yang kemudian hal tersebut mereka anggap sebagai bentuk pembelaan terhadap kaum hawa dengan bahasa manis mereka. Padahal tidak sama sekali. Tujuan mereka hanyalah sekedar untuk memuaskan bejat-bejatnya nafsu mereka. Tujuannya itu. Dengan istilah mereka emansipasi, wanita bekerja di luar, kasihan. Ya kan? Mereka bekerja. Dan mereka bahkan menjadi tentara dan sebagainya. Ya kasihan. Sedangkan fitrah mereka mestinya dilindungi, dimuliakan di dalam rumah, menjadi ratu di rumahnya. Bukan kemudian justru capek di luar, yang itu bukan tanggung jawab mereka sebetulnya. Tanggung jawab kaum pria. terbuai dengan manisnya ucapan orang-orang barat. Emansipasi, seolah-olah memperjuangkan hak-hak mereka, padahal mencabik-cabik hak mereka. Di saat mereka masih cantik, masih muda, ya digunakan, dimanfaatkan, dieksploitasi bahasanya, digunakan untuk ya berbagai macam kebutuhan dan kepentingan mereka, sebagai iklan sabun, iklan sampo, iklan ini, iklan itu, sebagai bintang film, artis, aktor, ya artis ya kalau perempuan. Ya. Tetapi setelah tua, setelah mereka tidak lagi menarik, apakah masih dimanfaatkan, apakah masih diteriakkan emansipasi? Ya. Ibarat pepatah mengatakan habis manis sepah dibuang. Wallahul musta'an. Harus menanggalkan alat hijab, harus menanggalkan kemaluan, apa rasa malu mereka. Wallahul musta'an. Nah, ini semua disebabkan karena apa? Bahasa mereka emansipasi. Laisa dzakarukal unta, masing-masingnya memiliki hikmah penciptaan sendiri-sendiri, kodrat sendiri-sendiri. Adapun di dalam Islam, laki dengan perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sama, tetapi bukan dalam arti emansipasi. Hak dan kewajiban yang sama di hadapan syariat, ya, di hadapan syariat. Kecuali pada perkara-perkara sedikit yang dikecualikan, yang itu merupakan khususnya bagi perempuan, yang itu merupakan khususnya bagi laki-laki, dan memang kudratnya begitu. Secara asal memang disamakan di dalam syariat, ya, mereka disamakan di dalam syariat, memiliki hak dan kewajiban yang sama. Kewajiban sholat sama, zakat juga sama, puasa Ramadan juga sama. Apa perbedaannya? Tidak ada, kecuali pada perkara-perkara sedikit yang itu merupakan khususia yang terkait dengan mereka. Perkara melahirkan, laki-laki suruh melahirkan bisa? Tidak bisa. Perkara menyusui, tidak bisa, ya. Perkara merawat dan mengasuh anak di rumah, ya, para wanita yang paling bisa, karena memang kodratnya demikian, dan tubuh mereka pun dicipta oleh Allah untuk yang demikian, struktur anatomi tubuh mereka. Sehingga kalau kemudian mereka justru keluar kerja, anaknya di rumah dengan babysitter atau dengan pembantu rumah tangganya atau dengan siapa saja, ya tidak akan terjadi kesempurnaan, keharmonisan dalam rumah tangga. Itu yang perlu untuk diperhatikan, karena masing-masingnya Allah Subhanahu wa taala telah ciptakan sesuai dengan kodratnya. Seandainya seorang menjalankan hal tersebut sebagaimana yang Allah inginkan, maka akan tercipta keharmonisan. Suami bekerja di luar rumah, ya, memenuhi daripada kebutuhan keluarganya, istrinya bekerja di dalam rumah, mengatur daripada rumah tangganya, mempersiapkan segala sesuatu yang ada di rumahnya. Qala Ibn Athiyah fi tafsirihi Al-Muharrar Al-Wajiz. Ibn Athiyah mengatakan dalam kitab tafsirnya, yakni Muharrar Wajiz, bada'a subhanahu bi dzikril inab tasrifan lahum. Allah Subhanahu wa taala memulai dengan menyebutkan wanita, anak perempuan. Allah menyebutkan yahu lima yasha'u inatha. Itu tasrifan lahun, sebagai bentuk pemuliaan bagi kaum Hawa. Liyahtam bisaunihin wal ihsan ilaihin, supaya benar-benar ihtimam, perhatian dalam menjaga mereka, kaum wanita, anak-anak wanita, dan supaya berbuat baik kepada mereka. Karena kebiasaan daripada jahiliyah, mereka membunuh anak-anak perempuan karena menganggapnya tidak memiliki kebaikan, yang hanya menambah beban. Itu anak-anak wanita, kaum bangsawan, ya, orang-orang terpandang, mereka merasa malu luar biasa kalau istrinya melahirkan wanita. Karena yang digadang-gadang nanti anaknya adalah anak laki-laki yang akan bisa berjuang membesarkan daripada sukunya, kabilahnya. Anak laki-laki bisa bekerja, bisa ini, bisa itu. Dan dikisahkan sebab daripada awal terjadinya kebiasaan tersebut adalah salah seorang suku besar pada waktu itu, bangsa Arab, terjadi peperangan dengan suku yang lain atau kabilah yang lain. Nah, di saat kemudian terjadi peperangan tersebut, anak perempuan kepala suku itu tertawan oleh musuhnya. Setelah tertawan, ya tentunya kebiasaan yang terjadi menjadi budak kan. Tetapi kemudian ternyata dinikah sama kepala suku yang menjadi musuhnya tadi. Dinikahi dan dimuliakan sama kepala sukunya. Kemudian setelah itu mau ditebus sama bapaknya. Berapapun saya siap menebusnya untuk anak saya. Ternyata sang suami tadi, kepala suku lawannya, mengatakan, kalau dia mau, kamu ambil saja tanpa tebusan anaknya tersebut, anak perempuan. Kalau dia mau, maka saya serahkan kepada kamu, saya kembalikan tanpa tebusan. Tetapi ingat, jangan dipaksa. Berikan keputusan kepada si anak perempuan. Setelah dirayu dan dibujuk, ternyata anak perempuannya memilih suaminya, ya, kepala suku musuhnya itu. Nah, setelah itulah kemudian dia berazam setiap kali lahir anak perempuan akan saya bunuh. Ini kepala sukunya tadi. Dan itu kemudian menjadi kebiasaan turun-temurun dan diikuti oleh orang-orang yang menjadi sukunya dan kemudian kepada suku-suku yang lainnya. Awal daripada terjadinya Wa'dul Banat. Wa yaqul Wathilah ibn al-Asqa' radhiyallahu anhu, dan berkata Wathilah bin al-Asqa', salah seorang sahabat, inna min yumnil mar'ah, sesungguhnya termasuk daripada barokahnya wanita, tabkiruha bil unsa qabla dhukur atau qabla az-zakar, ya. Az-zakar anak laki-laki, atau az-zukur mestinya pakai wawu. Qabla az-zakar. Yani termasuk daripada barokahnya wanita, awal kelahiran dia adalah anak perempuan. Kenapa? Li'anna Allah bada'a bil inath. Karena Allah memulai dengan perempuan. Jadi di sini Taibah Thilab bin Asqa mengambil pelajaran daripada kalimat yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dhukur, bahwa termasuk daripada barokahnya seorang wanita, seorang istri, adalah di saat dia melahirkan pertama anak yang terlahir adalah perempuan. Itu adalah wanita yang barokah. Ini juga dalam rangka tentunya mengikis habis sisa-sisa keyakinan jahiliyah, di mana mereka disebutkan di dalam Al-Qur'an wa idza busyira ahaduhum bil unfa dhalla wajhuhu muswadda wa huwa kadhib. Jika diberitakan kepada mereka kelahiran anak perempuan, wajahnya menghitam, menahan marah, merah padam. Jadi di saat mau kelahiran begitu, sudah harap-harap cemas dia, berharap supaya anak laki-laki, anak laki-laki, anak laki-laki. Ternyata yang lahir perempuan. Maka wajahnya menghitam, menahan murka, menahan marah yang besar. yatawarru minal qaumin su'i ma fushurubi. Dia tidak berani untuk menemui manusia, orang-orang, menyelinap dari orang-orang, disebabkan karena berita yang sangat buruk tersebut. Pilihannya, apakah akan tetap dipelihara dengan menanggung beban rasa malu yang tinggi, ataukah harus dipendam hidup-hidup? Itu pilihannya. Ayam siku halahun amyadusu fitur sa'ama yahkumu. Jelek sekali apa yang mereka putuskan itu. Dua perkara yang kedua-duanya sangat jelek sekali. Maka Wathilah ibn al-Asqa menyatakan, inna min yumnil mar'ati tadhiruha bil unsa. Sesungguhnya termasuk daripada barokahnya seorang istri adalah awal kelahirannya perempuan. Wa min yumnil mar'ati, yakni makna wa makna min yumnil mar'ah gitu maksudnya. Ai min barokatiha wa alamat sa'adatiha fi dunyaha qabla al-akhirah. Makna daripada min yumnil mar'ah termasuk barokahnya wanita, yakni keberkahannya si istri dan tanda kebahagiaan dia di dunia dan di akhiratnya nanti. Ya, tentunya itu merupakan tafaul, harapan yang besar, optimistis di saat Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah anak perempuan. Dan banyak hadis yang justru memberikan iming-iming dan jadi pahala besar bagi orang yang memiliki. Barang siapa yang punya anak perempuan, dua anak perempuan yang kemudian dia didik menjadi anak yang salihah, maka akan membawa kepada orang tuanya masuk ke dalam surga. Dan di dalam ayat yang tadi telah disebutkan, anak perempuan-perempuan ataupun anak laki-laki, ataukah juga bahkan diberi anak laki-laki dan perempuan, ini hasungan untuk banyak anak. Hasungan untuk supaya memperbanyak keturunan. Dan bahwasannya masing-masing anak mereka membawa rezekinya masing-masing, setiap anak yang terakhir ke dunia. Dan bahwasannya semakin banyak anak-anak, maka akan semakin luas rezeki yang Allah akan berikan kepada seseorang. Karena anak-anak itu juga titipan sebenarnya milik Allah, maka Allah tidak akan menelantarkannya. Kalau dititipkan kepada kita, maka Allah Subhanahu wa taala telah mempersiapkan segala sesuatunya. Sehingga dari sisi ini ayat tersebut juga merupakan bantahan bagi para pengusung tahdidun nasl. Ya, ajakan untuk membatasi keturunan. Yang diistilahkan kalau sekarang dengan KB. Yang sering diperasakan perwadatakan disebabkan karena hal tersebut, satu anak atau dua anak cukup. Kalau ada apian satu mata wayang misalnya, kehilangan anak sudah, putus sudah nasabnya sampai di situ, akan membawa kepada hal-hal yang la yahmat uqbah, tidak baik akibatnya. Maka sepantasnya untuk kaum muslimin, ya, jangan terkecoh dengan hal-hal tersebut. Propaganda-propaganda yang begitu sangat, ya, tertata, tersusun, luar biasa, dengan melalui berbagai macam alat media yang merupakan propaganda-propaganda musuh-musuh Islam, semakin banyak anak akan membawa kepada beratnya tanggung jawab, akan membawa kepada kefakiran. Ini adalah cara berpikir ala jahiliyah. Dengan dibatasinya anak, maka itu akan membawa kepada sabilur rohah, akan membawa kepada kebahagiaan. Dan akan membawa kepada kemajuan zaman. Tidak ada kaitannya dengan kemajuan zaman. Apa juga? Maka itu semua adalah propaganda-propaganda batil semuanya. Bahkan Al-Quran memerintahkan kepada kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya dengan itu Allah memberikan banyak anak kepada kita. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan akan keutamaan besar memiliki banyak anak. Ucapan Nabiullah Nuh kepada kaumnya, "Faqultus tafiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidukum bil amwal wal bani wa ja'al lakum jannatin wa ja'al lakum anhar." Aku katakan kepada mereka, mintalah ampun kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun akan segala dosa-dosa. Yang jika kalian minta ampun kepada Allah, maka Allah akan mengutus angin yang membawa air hujan kepada kalian. Akan mencucurkan dari langit sana curahan-curahan air hujan. Allah akan muliakan kalian dengan melimpahnya harta dan dengan melimpahnya anak keturunan kalian. Jadi ini dalam konteks pujian, bahwasannya semakin banyak anak akan semakin banyak harta. Dan itu caranya dengan banyak-banyak istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga Allah menyatakan, "Wadhkuru id kuntum qalilan fakatsarukum." Ingat di saat kalian itu sedikit, kemudian Allah perbanyak jumlah kalian dengan keturunan-keturunan kalian. Dan di dalam Al-Qur'an, kurangnya daripada jiwa itu merupakan musibah. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfus wat tsamarat. Di situ di dalam musibah adalah naqs minal anfus. Sungguh kami akan uji kalian dengan kekurangan. Di antara bentuk kekurangan itu adalah kekurangan jiwa. Kematian anak di antaranya itu adalah musibah. Lantas bagaimana seorang justru memilih untuk ya tidak diberi musibah, tetapi malah memilih musibah dengan dia membatasi daripada nasl itu sendiri, membatasi daripada jumlah keturunan. Wallahul musta'an. Kemudian di dalam ayat yang lain yang menunjukkan akan keutamaan anak-anak perempuan adalah firman Allah Ta'ala, "Al-malu wal-banun zinatul hayati dunya." Harta dan anak-anak laki-laki itu memang perhiasan kehidupan dunia. Ini artinya di situ Allah Subhanahu wa taala pun mengakui, dalam artian mengakui di sini yakni membenarkan bahwa itu harta dan anak-anak laki-laki yang memang menjadi kebanggaan orang-orang Quraisy pada waktu itu. Saya punya banyak harta dan anak-anak laki-laki yang banyak, itu kebanggaan. Itu adalah zinatul hayati dunia, perhiasan kehidupan dunia. Tetapi kemudian Allah menyatakan wal baqiyatus salihat khairun inda rabbika thawaba wa khairun amala. Wal baqiyatus salihat itu apa artinya? Anak-anak perempuan. Di antara penafsiran dari sebagian mufassirin itu adalah anak-anak perempuan. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa apa yang kalian pilih wahai orang-orang Quraisy dengan kesenangan kalian terhadap harta dan anak-anak laki-laki, maka sungguh anak-anak perempuan jauh lebih baik. Itu memang perhiasan kehidupan dunia, menyenangkan bagi kalian dengan harta yang melimpah, dengan anak-anak laki-laki yang bisa bekerja menghasilkan uang dan sebagainya, bisa membela sukunya, bisa berperang, bisa mengangkat senjata, bisa diandalkan. Memang iya. Tetapi ketahuilah, anak-anak perempuan itu justru jika mereka menjadi anak-anak yang salihah, al-baqiyatus salihah, itulah yang lebih baik. Pahalanya jauh lebih besar jika kalian merawatnya, mendidiknya, ya, insyaallah subhanahu wa ta'ala. Dan itu justru sesuatu yang lebih pantas untuk dicita-citakan, berharap memiliki anak-anak perempuan. Kebanyakan dari kita, ya kebanyakan ya, tidak semua, justru menginginkan lahir anak laki-laki, lahir anak laki-laki. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala menyebut yang pertama adalah ya bulima yasha'u inatha, anak perempuan. Pilihan Allah pada kita tentu adalah yang terbaik, ya kan? Dan tentunya yang terjadi pun ya sesuai dengan pilihan Allah Subhanahu wa taala, dan di akhir zaman anak-anak perempuan akan jauh lebih banyak jumlahnya. Anak-anak perempuan itu akan jauh lebih banyak jumlahnya. Di negeri kita alhamdulillah, negeri kaum muslimin, negeri Islam, ya, meskipun mayoritas penduduknya masih jauh daripada ajaran Islam, jauh daripada jalan Islam, akan tetapi jauh dan jauh lebih baik dibandingkan negeri-negeri yang lain terkait dengan sikap-sikap mereka kepada anak perempuan. Di negeri-negeri yang lain, na'udzubillah, Allahumma musta'an, mengerikan. Seperti di India, pembunuhan terhadap anak perempuan setiap hari itu, bahkan dalam setiap 6 jam sekali pasti ada pembunuhan terhadap anak perempuan, entah dengan aborsi, entah yang sudah dewasa, ya, dengan perlakuan-perlakuan semena-mena. Itu di India, jumlah perempuan banyak sekali. Di negeri-negeri kafir, negeri Taiwan misalnya, jumlah angka bunuh diri yang dilakukan oleh kaum wanita disebabkan karena pelecehan, karena ini, karena itu tertingginya di dunia. Al-Muhim, di saat satu negeri ataupun satu bangsa yang jauh daripada tatanan Islam, tuntunan Islam, walaupun mereka mengistilahkan dengan, ya, mengiming-imingkan dengan bahasa emansipasi sebagainya, pada hakikatnya mereka justrukan dan menginjak-injak kehormatan kaum wanita. Jangan pernah tertipu dengan mereka, jangan pernah tertipu. Betapa banyak orang-orang yang artis, bahkan artis-artis besar, meninggal dunia kenapa? Bunuh diri. Ya. Afwan, misal Marilyn Monroe, meninggal dunia bunuh diri. Itu pada waktu masih dulu ya. Banyak. Dan sampai sekarang itu pun terjadi terus. Karena memang ini sekedar ibrah saja. Ya. Jauhnya mereka daripada tatanan Islam. Maka mereka dilecehkan. Kehidupan mereka, na'udzubillah, sudah. Kasihan kaum wanita. Mereka makhluk yang lemah. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam menyerahkan penjagaan mereka kaum wanita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku serahkan penjagaan dua orang lemah, kaum wanita dan kaum anak-anak, untuk benar-benar kemudian dipelihara, dijaga mereka. Tanya berikutnya. Terkait dengan al-baqiyatus salihat yang tadi Anda sebutkan, Al-Qurtubi menyatakan waqtalafal ulama fil baqiyatus salihat, dan para ulama berselisih akan makna daripada al-baqiyatus salihat dalam ayat tadi. Kemudian menyebutkan beberapa daripada pendapat mufassirin, dan menyebutkan ucapan sebagian pendapat tersebut. Qala Ubayd bin Umair, hunna al-banat. Yang dimaksudkan dengan al-baqiyatus shalihat adalah anak-anak perempuan. Yadullu 'alaihi awailul ayah. Hal ini ditunjukkan oleh awal ayatnya. Qala ta'ala, Allah menyatakan al-malu wal banun zinatul hayati dunia. Harta dan anak laki-laki itu perhiasan kehidupan dunia. Kemudian setelah itu wal baqiyatus shalihat, dan anak-anak perempuan yang saleh. Yakni al-banatus shalihat hunna indallah li abaihinna khairu thawaban, khairun thawaban wa khairun amala. Mereka-mereka ini di sisi Allah Subhanahu wa taala bagi bapak-bapak mereka adalah sebaik-baik pahala. Sehingga dengan itu menjadi sebaik-baik cita-cita untuk punya anak-anak perempuan yang kemudian menjadi anak-anak yang salihah. Sebaik-baik pahala dan sebaik-baik perkara yang diangan-angankan, dicita-citakan di negeri akhirat nanti. Liman ahsana ilaihin, bagi siapa saja yang berbuat baik kepada mereka. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis, laqad ra'aitu rajulan min ummati umira bihi ilan nar, sungguh aku melihat seseorang lelaki dari umatku yang diperintahkan untuk dilemparkan ke dalam neraka dengan dosa-dosa dia. Fata'allaqa bihi banatuhu, maka anak-anak perempuannya memegang tangannya. Semua anak-anak perempuannya megang tangan dia, membela. Waja'alna yasrukhna wa yaquna, dan mereka semua anak perempuannya dia ini berteriak dan mereka menyatakan, Rabbi innahu kana yusinu ilaina, wahai Rabb kami, sungguhnya dia dahulu berbuat baik kepada kami. Fid dunya, di dunia. Dia ini memohon kepada Allah SWT anak-anak perempuan ini, membela dia, dipegang tangannya, tidak boleh dilempar ke dalam neraka. Rahimahullah bihin, maka Allah pun kemudian kasih sayang kepada, ya, memberikan rahmatnya kepada si bapak ini tadi disebabkan karena anak-anak perempuannya. Ibn Abbas mengatakan, man kana lahu unta falam ya'idha walam yuhinha walam yu'thir waladahu 'alaiha adkhalahullahul jannah. Barang siapa yang memiliki anak perempuan satu, ya, unta, kemudian dia tidak menguburnya hidup-hidup, ini kebiasaan mereka pada saat itu, tidak melakukan hal tersebut, wa'dul banat, walam yuhinha, tidak pula menelantarkannya, walam yu'thir waladaha 'alaiha, tidak pula melebihkan anak-anak yang lain daripada dia, tidak lebih untuk mengutamakan anak laki-laki daripada anak perempuannya, adkhalahullahul jannah, Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Hanya dalam hadis ini terdapat kelemahan. Tetapi wallahu ta'ala alam biswab, keutamaan-keutamaan daripada anak perempuan itu banyak sekali. Al-muhim, dengan itu terkikis sedikit demi sedikit masail atau masalah min masail jahiliyah, yakni kebencian mereka terhadap anak perempuan. Jadi penulis mengatakan annasu arba'atu aqsam, manusia itu ada empat macam. Qala Ishaq ibn Bishr, berkata Ishaq bin Bishr, nazalat hadhil ayah fil anbiya thumma amat, summa amat. Ayat ini turun terkait dengan keadaan para nabi, yakni lillahi mulku samawati wal ardh yakhluqu ma yasha', itu terkait dengan para nabi, kemudian berlaku secara umum. Falut abul banat lam yulad lahu dzakar. Lut itu adalah abul banat, bapak dari anak-anak perempuan, tidak punya anak laki-laki satupun, Nabiullah Lut. Wa Ibrahim sallallahu alaihi wasallam abul aula, Ibrahim adalah bapak anak laki-laki. Lam yulad lahu unsa, tidak terlahirkan anak perempuan sama sekali. Wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ulida lahu sinfan, adapun Muhammad sallallahu alaihi wasallam terlahirkan untuk beliau dua jenis, laki dan perempuan. Laki-laki 3, perempuan 4. Wa Yahya ibn Zakaria aqim, adapun Yahya bin Zakaria maka aqim, tidak memiliki keturunan. Sehingga ayat tersebut berbicara tentang keadaan-keadaan para anbiya. Kemudian berlaku secara umum, semua daripada keadaan manusia demikian. At-tazwid fil ayah aw yuzawwijuhum dhukrana wa inatha huwa al-jam' bainal banin wal banat. Tazwid yang disebutkan dalam ayat tersebut maksudnya adalah diberi karunia sekaligus anak laki dan anak perempuan. Bukan artinya adalah dan kami menikahkan laki-laki dengan perempuan, bukan. Kami menjadikan pasangan laki dan perempuan, bukan. Kalau tidak melihat tafsirnya dan kemudian sekedar mengandalkan kemampuan bahasa Arabnya, ya terjatuh dalam kesalahan menerjemahkan seperti ini. Wallahu musta'an. Tayyibna tafilauna wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.